Lah sampean lek kepengin weruh wong kuwi bersih apa kotor, apik apa elek, yo dikocok-kocok dhisik. Lho, mesti pertanyaannya apa nih sing dikocok yo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu lana indallahi dukhra, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi wada'athu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du, sa'adat al afadil wa ashab al fadail wonten ngarsanipun sagunging para alim, para habaib, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan pinisepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati saha kita ta'zimi sesarengan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati Tulungagung yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Asisten 2 bersama seluruh pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat beserta jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser dan seluruh tim keamanan yang kita banggakan, Bapak, Ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula kangeni, ingkang kula hormati rahimakumullah, kula dongaaken mugi-mugi sedaya tansah sehat wal afiat. Keranten sehat niku penting, sehat niku berharga. Sehat itu sesuatu yang harus kita ikhtiari secara maksimal dan kita mohonkan kepada Allah dalam bentuk doa. Kanjeng Nabi pesen salul afiyah ba'dal yakin. Kalian semua mintalah kepada Allah agar diberi sehat wal afiat setelah kalian punya iman dan keyakinan. Jadi sakmarinin duwe iman lan keyakinan, disuwun donga dateng Gusti Allah supados tansah pinaringan sehat wal afiat. Mergo sak kuat-kuate iman, sak hebat-hebate iman, yen boten sehat ibadahe boten saged sempurna. Nggih napa nggih? Imane kuat, imane hebat, yen boten sehat nggih boten saged tindak haji, naoso duwite kathah wong ngrik-ngriken. Jare Bio 7 ungkris-ungkrisen. Imane kuat tapi ungkris-ungkrisen kok. Nggih mboten saged tindak haji. Imane kuat, imane hebat tapi mboten sehat, sakit-sakiten, nggih mboten saged poso. Wiridan yo ora iso suwe, maca Quran ora iso suwe. Mula sehat niku penting, kudu diikhtiari. Jenengan yen sakit aja dijarke. Jare bapak iki ubate ten ngajeng. Ning Bio 7 niki namung wasilah. Niki mboten saged marasaken, sing marasaken nggih Gusti Allah. Mangkane dikengken donga saderenge ngunjuk obat. Mboten pareng gadah keyakinan yen sing damel waras niku obat. Sing damel waras nggih Gusti Allah. Ikhtiare lewat ngombe ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki mesti ana sing ngrasani kuwi oleh pira kuwi. Niku mboten urusane jenengan, niku urusan kula. Apa maneh sehat ora duwe iman malah bejat, bahasa Inggrisnya the kocluk. Lah rata-rata penjahat-penjahat niko tiyang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang nyolong niko tiyang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang mendem, tukang judi niko rata-rata tiyang sing awake sakit napa sehat? Tukang demeni bojone tanggane niko tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat. Nek sakit apa ya iso metingkring? Lah ibu-ibu sing tukang gosip, tukang gambleh, tukang rasan-rasan niku wong wadon sing awake sakit napa sehat? Sing tukang ngamuk, ngomel, nyelathu bojone niku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Lah kuwi wonge melok jawab. Sehat nanging mboten gadah iman. Mula iman niku penting, motor penggerak amal soleh. Tiang boten saged ngelakoni amal soleh yen boten gadah iman. Mula ayat Quran niku selama nerangaken amal soleh mesti gandengane iman. Amanu wa amilus solihat, beriman dan banyak beramal soleh. Artinya iman itu menjadi penggerak amal soleh. Orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak. Kalau imannya lemah, amal solehnya sedikit. Kalau enggak punya iman, enggak bisa melakukan amal soleh. Sebaliknya, amal soleh itu menguatkan iman. Tiang yang amal soleh kata, imane kuat. Amal soleh namung sekedik, imane lemah. Mboten nate nindakke amal sholih ra duwe iman. Mangkane ora bener nek ana wong nakal kok duwe iman, niku ora bener. Ana maling kecekel diurus konangan, lah kuwi malinge Ya bener bocah kuwi maling, tapi asline bocah kuwi imane kuat lho. Nek imane kuat mboten nyolong, paham nggih? Mula dalu menika kula badhe ngaturaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge nata manah kula panjenengan sami. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha yu'ti dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu, walakin la yu'ti dina illa man yuhibbuhu. Aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Artosipun sak temene Gusti Allah iku maringi bondo donya, harta benda termasuk jabatan, duit, tenggene tiang engkang disenengi Gusti Allah, lan tenggene tiang engkang boten disenengi Gusti Allah. Dadi wong sing disenengi Gusti Allah nggih diparingi bondo donya, wong sing ora disenengi Gusti Allah nggih diparingi bondo donya. Wong apik-apik sing ahli ibadah, ahli taat, ahli zikir, ahli sedekah, ahli solawatan, sing apik-apik niku sing disenengi Gusti Allah niku diparingi donya. Lah wong sing nakal-nakal, sing beling-beling, sing do kafir niku kalih Gusti Allah ya diparingi bondo donya, padahal ora disenengi karo Gusti Allah ning tetep diparingi bondo donya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados Bapak Ibu para jamaah, masalah donya niku mboten wonten hubungane kalih wong apik apa wong elek. Mbah ra digatekke kok modele. Masalah bondo donya niku mboten wonten hubungane kalih wong apik apa wong elek. Soale wong apik ya diparingi, wong elek ya diparingi. Mulane kata wong nakal gak tahu ibadah, salat ya gak tahu, tapi sugih donyane kata, wonten apa mboten? Ten desa mriki nggih wonten. Omahe sih endi? Nakal mboten nate salat, tapi sugih donyane kata. Pancene diparingi karo Gusti Allah, padahal tiang niku gak disenengi karo Gusti Allah. Neng masalah donya panggah diparingi karo Gusti Allah. Sebalike ya kata tiang sing apik akhlake, ahli ibadah, salate ya jamaah terus, ngajine ya sruwegep, tapi melarat. Wonten napa mboten? Termasuk sampean. Padahal wong kuwi disenengi lho karo Gusti Allah, ning ora pati diparingi bondo donya. Bu. Bu. Kula baleni kersane jenengan paham, ketoke sek dooon. Dadi masalah bondo donya niku mboten wonten hubunganipun kalih tiyang apik utawa tiyang elek. Wong apik sing ahli ibadah karo Gusti Allah ya diparingi bondo donya, wong elek sing nakal ahli maksiat karo Gusti Allah ya diparingi bondo donya. Mula kathah wong nakal tapi sugih, kathah wong apik tapi melarat. Ngono lho. Wong melarat niku mboten wong elek. Wong melarat niku mboten wong kualat. Soale kadang wonten tiyang niku didadekno wong melarat nang nelongso ngoten. Lah iya padha-padha leh nyambut gawe, kae kok sugih nang aku kok melarat. Aku ki lho salah apa? Aku ki lho kualat apa? Le, Wong melarat niku mboten wong salah, wong melarat niku mboten wong kualat. Pancen karo Gusti Allah dimodel melarat. Yo tunggale rupa. Kadang ana wong wedok ku nakal. Wendel menclek. Genit. Tukang ngerayu. Tapi rupane wayu banget. Mbok sing akeh ngono. Ana wong wedokku akhlake apik, salihah, ahli ibadah, sregep ngaji, tapi rupane ya mung trimo ngene-ngene iki. Kula panjenenganku sering terkecoh. Dianggep wong sugih niku wong apik. Kowe kok sugih? Iya, wong apik kok. Dianggep wong melarat kuwi wong elek. Kowe kok melarat? Panjene wong ra gendah. Ana sing model ngoten niku, Mbak. Kulane omah samanku kok sugih banget ngono, Mbak. Omahe kaya omahe pejabat tinggi, nggih mobile pira wae jejer-jejer. Eh, ya pantes sugih kuwi ngono ahli wiridan. Ora telat-telat leh wiridan wong sak ketokku kuwi ya ngumetke tasbih terus wer wer wer wer wer. Mempadal sing diwaca ya muk sumiyati sumiyati sumiyati. Sulastri sulastri sulastri sundari sundari sularse sunah. Ora wiridan wong wing ngapalke jenenge rondo sak kecamatan. Lah kidule mah sampeyan gang telung omah kuwi kok meluarat to, Mbak? Pancen kuwi wong kualat. Kok ngoten niku mboten bener. Sugih melarat niku pawaan potongan. Tunggale pawaane awak. Wong iku ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru, ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Zaman saut, ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru. Wong lek pancen pawaan kuru mangano akeh ya panggah kuru, paling-paling ya cuma atos ngono ae. Lah yen pancen pawaan lemu senajan ora pati mangan, mangane mung sithik ya panggah lemu, mergo pancen pawaan lemu. Sugih melarat kuwi wis ukuran. Gusti Allah ngertos ukurane kula panjenengan. Anwar Zahid ukurane diparingi bondo donya sak pira. Lah terus panjenengan ki ukurane diparingi bondo donya sak pira. Wis dipaske karo Gusti Allah. Mula kula njenengan mboten angsal protes, mboten angsal ngersula. Tunggale ukuran kopiah. Sirahe wong enggak padha, Pak. Ana wong lanang iki sirahe ukuran kopiah nomor 7. Ana wong lanang ku sirahe ukuran kopiah nomor 12. Lah nek pancen ukurane sirah kuwi kopiah nomor 12, pas e nggih dinggoni nomor 12 niku. Ukuran sirah kopiah nomor 7 ya pas e dinggoni nomor 7. Lah wong sirah ukuran nomor 7 kok dinggoni kopiah nomor 12. Niki nganggone kaya disumpeli sempat. Apa maneh kopiahe mestine ukuran nomor 12 nek sing dinggo nomor 7. Ya mek nyengangi no dhuwur ngono kok. Ya tunggale ukuran BH barang kuwi. Ana wong wedok iki BH ukuran nomor 32. Ana sing nomor 46. Ukuran 32 pase ya dinggoni BH nomor 32 kuwi. Lah nek ukurane 46 ya pase nganggo nomor 46. BH ukuran nomor 32 dinggoni nomor 46. Mbloder kewer-kewer kok. Apa maneh ukurane mestine nomor 46 nah dinggoni nomor 32. Ya ketutupan pentile tok. Lho kula samanku sering terkecoh. Dipikir wong sugih iki mergo apik, wong melarat iki mergo elek. Mboten. Sehingga acap kali terjadi di masyarakat kita

Para ibu-ibu ingkang sami pekok. Aja ngono ta. Oh nyatane sampean modele yo ngono kok aku ora oleh ngono. Anane aku ngono ki mergo sampean ngono. Aku kan terserah kamu. Lho saniki ten pundi-pundi ngoten kok. Padahal Kanjeng Nabi niku ngancam lho. Sapa wonge mulyake wong sugih, hormat karo wong sugih mergo donyane, mergo sugihe dzahaba tsulutsadini, hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya hilang yen mulyake wong sugih mergo kesugihane, mergo donyane karena harta bendanya. Apa ora entuk mulyake wong sugih? Entuk, ning ora mergo donyane, ora mergo sugihe. Mungkin mergo wonge sugih ning alim. Dimulyake dudu mergo sugihe ning mergo ilmune utawa akhlake sae. Dadi leh mulyake mboten mergo donyane, mboten mergo sugihe, ning mergo akhlake utawa wonge lomo, ahli sedekah. Leh mulyake ora mergo donyane ning mergo ahli sedekahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mengingat ancaman dari Rasulullah seperti itu, kula jenengan nggih kedah sing ati-ati yen ditamoni tiyang sugih kalih tiyang melarat, aja dibedak-bedakke lehmu memperlakukan tamu, padake nggih. Aja kok leh ditamoni wong sugih bingung gupuh leh manggake. Monggo monggo monggo monggo monggo monggo. Jempolan tangane maju terus monggo monggo monggo monggo. Monggo monggo monggo monggo gupuh leh noto kursi, leh noto kambal, leh maringi suguhan. Bareng sing namrat ngono golek dinglek dhewe ngono. Hoi. Hoi. Kula kok malih kelingan, kula nate kepireng wonten tiyang ngomong neng jelas ngono ngomongnya. Kuping kula niku kepireng jelas banget. Ngeten nek ngomong. Pokoke tak titeni. Kiai kuwi kapan kiai tenanan, mesti sugih. Ana kiai kok ora sugih, ana kiai kok melarat, kuwi berarti ra patek kiai. Lah omongan ngono kuwi lho, umpama pas kono ana kiai sing melarat, kaya kimpes langsung wong. Mongko ukurane kiai iki ora kok mergo donyane sugih apa melarate, ning ukurane kiai iki niku mergo siji keparke dhateng Gusti Allah, nomor loro mergo welase dhateng masyarakat. Kula ngoten kok kula. Ambo ana wong macake ming nganggo kaos oblong katok komprang ning keparek karo Gusti Allah, welas karo masyarakat. Aku ketemu wong kuwi tak sungkem, tak ambungi tangane. Aku kepingin nyucup ilmune. Kepingin berguru aku. Mbak ana modele ming kaosan oblong karo katokan komprang ning wonge parek kalih Gusti Allah, welas kalih masyarakat. Sebalike, les jubane kleng sreh lemah. Sorbani 800 meter. Tasbih ora teko kayu cilik-cilik, kelopo direntengi. Diku kalungan terus. Macake lho ngono. Ambek lambene umi-umi. Ning ora kepar karo Gusti Allah, ora welas karo masyarakat, ora welas karo umat, aku ora sudi kok nyeluk kiai. Apa mana kau nyucup tangane? Wek. Kula sampean kersane mboten salah paham. Gusti Allah niku leh gawe skema. Uswatun hasanah, suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku dados tulodo. Mula Kanjeng Nabi niku nggih nate sugih banget. Kanjeng Nabi nggih nate mlewarat banget. Kanjeng Nabi nate sugih banget. Kapan? Awal-awal nikah niku Kanjeng Nabi sugih. Rasulullah waktu remaja, waktu muda kan pedagang sukses. Rasulullah muda itu kan pedagang sukses, pekerja keras Rasulullah itu. Sehingga waktu nikah sama Sayyidatuna Khadijatul Kubra, nikah pertama kali Sayyidah Khadijah, niku mahare mas kawine iku lho Bu, 200 ekor unta merah. Unta merah itu zaman itu kendaraan terbaik. Terus saiki yo sepedae boy kuwi lho. Tapi boy wis mati kok. Sakke Reva. Kan yo sedih. Lah 200 kok. Enggak yo rong dealer. Sugih banget Kanjeng Nabi waktu muda. Nikah mawon mahare 200 ekor unta merah. 200 kendaraan terbaik. Bapak zaman biyen nikah mas kawine piro, Pak? 20.000 sak legreke. Yo ora ngenyek wong sampean delok buku nikahmu delok piro mahare kuwi. 1000. La la la la la la la la. Ngono kok gelem kowe. Lah iya, Kanjeng Nabi nggih nate melarat sangat. Saking melarate ngantos badhe damel dahar, niku nggadekke ageman. Baju perang digadaikan, damel blonjo, nggadekke klambi. Nggih sak melarat-melarate wong Banjarejo rak gak ono to. Digawe mangan nganti nggadekke klambi lak gak ono to. Lamun enten ya wong wedok-wedok kuwi, maksude klambine celanane sing lanang dirombengke. Nyun pangapunten. Damel tulodo, damel tulodo sampai apik-apike menungso niku nabi, Gusti Allah lan damel nabi niku nggih dimodel macam-macam. Ana nabi sing dimodel sugih, ana nabi sing dimodel melarat. Nabi sing model sugih kata Nabi Sulaiman. Kekuasaane sak donya. Pasukan tentarane ra menungso tok demit barang. Gendruwo barang tunduk kabeh. Istanane megahnya luar biasa. Bojone lho 1000. Kok lho diomongi kok. Nabi Sulaiman niku saking sugihe bojone 1000. Ngono lho. Wong sampean dhe bojo 1000, Pak. Ya udar kabeh. Sida merotol ya ndredilmu. Wong bojo siji mlakumu wis ora pati jejeg ngono. Ana nabi sing dimodel melarat kados Nabi Isa alaihi salam. Omah ora duwe, manggone ten gua-gua ngoten niku. Bojo ora duwe, dulur ora duwe, sing didahar iki buah-buahan Nabi Isa melarat. Tapi ya panggah nabi, ora kok terus ora patek nabi ngono ya ora. Ya panggah nabi, tidak mengurangi derajat dan esensi serta nilai kenabian. Ngono lho, ana nabi sing dimodel kuat, gagah, sakti kaya Nabi Musa. Kuat Nabi Musa yang peteng ngono ya kepengin lampu. Tangane dilebokne sak sret ditokke ngono langsung lampu jrong. Pembenter. Ngalang-alangi Merkuri ngono. Salahe mecicil ae kok. Aku nggarai baper dipecicili terus. Aku juga bisa baper loh. Makanya jangan mandang aku dengan pandangan aneh kayak gitu. Nabi Musa ini sakti. Lho tongkat itu sebetke nang gone segara cetet ngono iku dadi jembatan srut. Watu gunung wageng sangat niku dicongkel nggo tangane glodak metu sumber banyune. Kuat tangane Nabi Musa munggo saiki ya bego ya alat berat. Ana nabi sing dimodel ringkih sakit-sakiten kados Nabi Ayub alaihi salam. Tapi ya tetep nabi, aja mbok lokke. Nabi kok gering. Pancen karo Gusti Allah dimodel ngono kok. Ngono ku mboten ngurangi nilai kenabian. Nah, kiai yang ngono, kiai iki pewarise nabi. No kiai sing model kaya Nabi Musa, kewagah ngono, sakti, kuat, kuat, gagah. Gak usah kaya-kaya. Wakeh contone, kiai-kiai zaman siyen yo gagah-gagah, kuat-kuat, sakti-sakti. Ngono, ana kiai sing dimodel kaya Nabi Ayub, sakit-sakiten, nyuntik no ngono. Nyontek, noy, kodanan mesti mengi. Dijak numpak mobil sing ana AC ngene iso peliyeng, peliyeng, peliyeng, peliyeng, peliyeng mendem. Melekan lagi jam 11 bengi nambekane wis ngik, ngik. Tapi yo panggah kiai. Aja mbok lokno kiai kok ungkris-ungkrisen. Pancen dimodel ngono karo Gusti. Ngono, ana kiai sing di model kaya Nabi Isa melarat sarung iki lho ora duwe tuku sarung anyar iki ora kuat oleh sarung anyar nek tepak riyoyo ngoten niku Pak Lurah kuwi ndum-nduman ndum-nduman teko partai pisan tapi yo tetep kiai aja mbolono kiai kok kere kualat wae menyang Gusti Allah di model ngono kuwi yo ana sing modele kaya Nabi Sulaiman termasuk aku bareng ngene iki. Lah kuwi lho sing bener amin kuwi lho sing bener. Ngono, kok malah tepuk tangan sora. Aku ki ndonga. Ngono, ning yo bojone ora nganti 1000. Udar aku kok. Pun, pun, pun. Leh, Ibu Bapak, jamaah rahimakumullah ngapunten. Dadi masalah bondo donya niku wis tak dirungokke. Wong apik ya diparingi, wong elek ya diparingi. Mulane wis diterima ngoten mawon, sugih melarat niku asline padha. Ya ora padha. Sugih ambek melarat kok padha. Ya ora padha. Biasane ya lambe kudungan ngono kuwi. Peneng wong sugih ambek melarat kok padha. Ya ora padha. Maksude padha niku padha-padha tanggungane Gusti Allah, wong sugih niku nggih tanggungane Gusti Allah, wong melarat nggih tanggungane Gusti Allah. Bedane wong sugih-sugih niku jatahe wis diwehke, Bu, jatahe wis diparingke. Mula apa-apae kathah gadah rupa-rupa soale jatahe wis diparingke, wis digawa dhewe. Lah nek wong melarat niku jatahe dereng diparingke, tasik digawake. Saman seneng ndi digawake karo nggawa dhewe? Pancen beda kok wong pinter karo wong goblok iki beda. Wong nek pinteri senajan apa-apane akeh, emoh kon nggawa dhewe. Ya gawake wong wani mbayari kok. Emang goblok iki senengane ya brotang, brotong ngono iki. Usang usung ngono. Kula lak mun sering matur to, sugih melarat niku bedane mung sithik. Wong sugih klambine 200, wong melarat klambine 3. Sing dinggo kan ya padha sak setel to. Apa ana wong sugih nganggo klambi pisanan 18 setel? Lah nggih. Mangan ya padha. Wong sugih mangane sate, wong melarat mangane tempe. Padha bedane mukno ilat karo no tenggorokan. Pirang detik mampir ilat karo mampir tenggorokan. Kok nek wis bleng mlebu weteng padha. Apa maneh nek wis metu ya persis. Ya ngono kuwi. Apa nek bengi mangan sate terus metu isuk rentenge rentengan suhu jenengan ngono to. Rasa kula nggih mboten. Jadi wis ora usah nelongso nemen-nemen nek masalah bondo donya niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Walakin la iya. Nggih, Bu, nggih. Embuh. Walakin la yu'tiddina illa man yuhibbuhu. Tapi Gusti Allah ora maringi bondo donya kejaba nanggone wong sing disenengi Gusti Allah. Ya Allah keliru. Tapi Gusti Allah ora maringi agama kejaba nanggone wong sing disenengi Gusti Allah. Nek masalah bondo donya kabeh diparingi, wong apik sing disenengi Allah diparingi, wong elek sing gak disenengi Allah diparingi. Tapi nek masalah agama, masalah iman, masalah takwa, sing diparingi namung sing disenengi mawon. Sing gak disenengi mboten diparingi karo Gusti Allah. Paham nggih? Ya Allah, kok angel ya ngekeke pemahaman wong sing gak cerdas sih piye ya sampeyan. Ngene lho, Bu. Nek masalah bondo donya, kuwi ra peduli wong apik, wong elek diparingi karo Allah. Tapi nek masalah agama, masalah iman, masalah takwa, sing diparingi wong apik tok. Sing disenengi Gusti Allah mawon sing diparingi. Yen mboten disenengi Gusti Allah, mboten diparingi. Mulane ngapunten-ngapunten nggih. Sama nyawang wong sugih karo nyawang kiai rasane rak beda. Adem ndi? Makasih. Ngene lho maksudku. Sama nyawang wong sing diparingi donya karo nyawang wong sing diparingi agama. Demi Allah luweh tentrem ati sampeyan nyawang wong sing diparingi agama. Nyawang kiai aja kok secara langsung. Nyawang fotone tok iki lho ning ati iki lho rasane wis tentrem. Kiai-kiai nika lho. Cobi. Embo ngomong sak ngomong kok mbok salahke. Ya Allah. Mulane aja kaget. Mergo sing diparingi agama, diparingi iman karo Gusti Allah niku namung wong-wong sing disenengi Allah. Mulane wong kecili Islam, uripe Islam, tapi matine lho tiba kafir. Nyapa kok ngono? Ora disenengi karo Gusti Allah, dicabut keimanane. Padahal mulai cilik Islam, uripe Islam, kok matine kafir? Nyapa? Ora disenengi Allah, dicabut keimanane. Yono, mulai cilik kafir, uripe kafir, matine lo mati Islam, mergo disenengi Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kathah to cerita ngoten niku. Wali Barseso niku ya wali tenanan, wali besar, ora terima wali murid. Wali tenanan. Santrine puluhan ewu. Ahli ibadah. Ning matine kafir. Kenging napa? Mergo gak disenengi Gusti Allah, cabut keimanane. Mbuh, angel ngekek pemahaman yo. Piye yo? Wis ngene. Woi, urusan keimanan niku urusane kula sampeyan karo Gusti Allah. Mangkane mau kula matur ana wong lahire Islam, uripe Islam tapi matine kafir, mergo gak disenengi Allah, dicabut keimanane. Ana wong cilike kafir, uripe kafir tapi matine Islam, mergo disenengi Gusti. Conto ya ana Gusti Allah yang maringi conto. Lekanan putra Nabi Nuh, anaknya Nabi niku, uripe no lingkungan Nabi, no keluarga Nabi, tapi matine kafir. Istrinya Nabi Nuh sendiri yang bernama Bu Nuh, itu lah istrinya Pak Eko namanya Bu, istrinya Pak Budi namanya Bu, istrinya Pak Hadi namanya Bu, istrinya Pak Camat namanya Bu, istrinya Nabi Nuh namanya. Lah iya. Niku uripe lah yo no lingkungane Nabi, no keluargane Nabi, tapi nyatane matine kafir. Sebalike Nabi Ibrahim alaihi salam niku uripe lingkungan nggone lingkungan keluarga kafir. Bapak angkate Nabi Ibrahim sing ngeramut Nabi Ibrahim jenenge Azar, niku rame penyembah berhala, bukan hanya cuma penyembah Tuhan berhala, tukang gawe berhala, jadi produsen Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim dadi Abul Anbiya, bapake para nabi. Kranten sedaya nabi sak badanipun Nabi Ibrahim niku keturunanipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang jalur dari Nabiullah Ismail alaihi salam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang jalur dari Nabi Ishaq alaihi salam. Pun aradallahu terusane hadis antakuna mahbuban la muhibban. Bapak Ibu jamaah sekalian, mergo urusan agama, urusan iman namung diparingna Allah dateng tiang-tiang ingkang dipun senengi, mila Gusti Allah ngersakaken panjenengan ki dadiya wong sing disenengi. Aja mung dadi wong seneng. Halo. Tak baleni. Mergo agama, mergo iman niku namung diparingke dateng tiyang ingkang dipun senengi Gusti Allah. Gusti Allah ngersake panjenengan kuwi dadiya wong sing disenengi, ben diparingi agama, ben diparingi iman. Aja mung dadi wong seneng. Nang Kanjeng Nabi, aja mek seneng Kanjeng Nabi, tapi kudu dadi wong sing disenengi Kanjeng. Sing banter to yo. Urusan ambek Kanjeng Nabi, aja mek dadi wong sing seneng Kanjeng Nabi mawon, ning dadi wong sing disenengi Kanjeng. Urusan kalih Allah nggih ngoten, aja mek dadi wong sing seneng Allah, ning dadi wong sing disenengi Gusti. Wes ngene ben luwe paham jenengan, tak takoni jenengan jawab, seneng kalih disenengi niku sami napa beda? Penak seneng napa penak disenengi? Makasih. Cerdas berarti sampean. Nggih leres, nek seneng kuwi bondo. Nek disenengi kuwi nampa. Penak bondo apa penak nampa? Penak seneng apa penak disenengi? Nggih, mergo nek seneng kuwi bon, ndo nek disenengi nom. Ayo nyauta bareng, nek seneng bon, ndo nek disenengi nom. Contoh ora usah ado-ado, kaya bengi iki. Panitia, seluruh jamaah, jenengan posisine kan seneng aku. Jenengan kan seneng kula, jenengan posisine seneng. Makane jenengan pengen nekake kula, ya bondo. Jenengan seneng kok. Lah nek kula posisine kan disenengi. Mula kula engko ya. Heeh. Coba dipikir to. Wong nek senengi mesti bondo. Seneng apa ae mesti bondo. Ora ana wong seneng kok ora bondo iki ora ana. Ayo, kei conto aku, seneng sing ora bondo apa? Ora ono. Tapi nek disenengi mesti nampa. Wis. Ngene-ngene. Apa wae kuwi yen disenengi kepenak. Ilange digoleki kok. Nggih mboten? Nggih. Loro, tambani rusak, dandani wong disenengi. Kecemplung sumur, jeguri. Lah wong kecepit lho kecepit. Nanti cukiti. Padahal wis kecepit nang gone panggonan sing paling nyelempit nang welek. Cukiti sak keneke kok. Disenengi to Bu. Mbah. Ora eneng ya digoleki wong disenengi. Ketika tidak ada pasti akan selalu dirindukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi yang ora disenengi, ambek disuguh-suguhno dinyunyuk-nyunyukno lho ditolak. Nyah. Mah. Ambek melayu apa. Emoh nyoh to nyoh emoh mergo gak disenengi iki maksudku ngene kok apa Mangkane lagi apa tak terangke kok durung-durung apa kuwi. Ngene lho maksudnya bro. Sampean sregep ngaji ngeten iki apik, teruske. Sampean sregep zikir apik, teruske. Sampean sregep salat tahajud, apik niku, teruske. Sampean sregep wiridan, apik niku, teruske. Sampean sregep poso, apik, teruske. Tapi aja lali, sampean kudu usaha dadi wong sing disenengi Gusti Allah. Cek diterima. Soale sakake-akeh ibadahmu nek sampean ora disenengi karo Gusti Allah, mesti ditolak. Mikir gitu, mulai mikir. Mbak anggap aku ngomongi syukur jeplak ngono. Ngene iki mikir sik, Bu. Mulane larang ya pantes. Sing angel kuwi mikire. Lho sakake-akeh barang kuwi nek ora disenengi rak ditolak to. Ora disenengi kok. Senajan sithik nek disenengi, diterima, tur bernilai besar. Bernilai akeh. Al-qalil minal mahbub kathirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu akan ternilai banyak. Gak asik blas kok sampean. Oleh aku nggih kata-kata ngene iki mbok nyaute cie ngono lho. Awas engko cie kabeh ya. Awas kapan gak cie. Tak tinggal mulih. Al-qalil minal mahbub kathirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu akan bernilai banyak. Edan kabeh. Apa? Piye kiyaine ya edan. Makasih. Lah nek edan kok diundang? Berarti saya ngendang ya udan. Yang ngundang ya edan modhae. Oh edan kok dirungokke. Sing ngrungokke ya padha edane. Berarti iki acarane wong edan nggih. Ana acarane wong edan lho kok asistene bupati teko. Berarti iki asistene bupati ya. Lha wong acarane wong edan kok lurahe manggon ngarep dhewe niku berarti lurahe ya. Acarane wong edan dilebokke TV, berarti sing duwe TV ya. Para edan-edan sekalian. Duh, enggak apa-apa toh memang kita edan kok. Edan katresnan datang Kanjeng Nabi. Edan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapane apa? Ya nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Harapane napa? Yo kersane antuk rahmate Gusti. Ngono lho, sesuatu yang sedikit itu kalau pemberian kekasih, kalau persembahan dari kekasih akan bernilai banyak. Makasih. Misale yo, padha-padha tak kei tasbih, misale lho. Padha-padha tasbih, sampean tak kei aku karo dikei tukang syuting sing metingkring no kene iki. Sing sampean gawe teko nggone cah kuwi apa teko aku? Mesti teko aku, nggonmu ra payu, Bro. Karena kamu kan seneng sama aku. Oh, gak ndelok barangi, bukan melihat pemberiannya, tapi melihat pemberinya. Yang mahal bukan pemberiannya, tapi yang mahal itu kan pemberinya. Ya Allah, sampean kula. Foto iki le apa to nilaine foto iki? Ya men gambar nang ngene kertas ngono ae. Coba padha-padha, sampean dijak foto cah kuwi. Terus karo foto mbek aku seneng ndi? Wek ra payu. Padha-padha ana panggunge nilaine seje ngono lho. Alamu nyoteng ya metingkring nang dhuwur. Lho ngono kuwi lho. Padahal padha-padha fotone. Saman oleh fotone cah iki. Ambek oleh fotoku. Kira-kira sing mbok pasang no temboke omahmu fotone cah iki apa fotoku? We. Embo. Iki trimo Bio 7 piro regane? Iki umpama tak kekno sampeyan. Wonge sakmono akeh. Yes, sing bejo bismillahirrahmanirrahim. Lha sing arep dhewe. Ngene iki masyaallah, engko bengi ra iso turu iki. Mergo bukan melihat pemberiannya tapi melihat pemberinya. Iki sampai pitung tahun nih lo eling. Aku pas pengajian manggonku ngarep dhewe. Karo Pak Anwar Zaid lo diuncali Bio 7 lo tak royok aku sing oleh. Lho, niki maksudnya contoh, wes. Engko se. Iki mek ada tok iki. Mungkin gue pantes-pantesan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesuatu yang remeh kalau datangnya dari kekasih yang disenangi itu akan menjadi istimewa dan spesial. Remeh tapi lek teko sing disenangi spesial. Makasih. Lek tuwek bareng iso melek cie. Aja banter-banter protol untumu kok. Ini bahasanya cah nom melok-melok ya. Cie. Permen ini regane ame 500 rupiah to. Permen. Utawa cilot ilo cilot. Piro regane sing dipangan cah kuwi. Coba kalau datangnya dari kekasih. Nikmate ra karuan. Permen sing 500 rupiah nih, bernilai mahal, istimewa dan spesial, dibangga-banggakan, disutuh-sutuh ke koncone, dipamer-pamer ke, ilo permen teko yayangku. Dibuka terus didilat terus disai. Sesuk nggo pameran neh. Padahal cuma permen. Artinya, kalau kita kekasih Allah, kalau kita disenengi Allah, ibadah kita yang cuma sedikit akan bernilai banyak. Yang kelihatannya remeh akan menjadi spesial dan istimewa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini penting. Kan potongamu ibadahnya kan namung sidik toh. Podo ambek aku ngono loh. Kita itu ibadahnya kan cuma sedikit. Maka kita harus berupaya disenengi Gusti Allah. Najan ibadahnya meng sidik yang disenengi karo Gusti Allah akan bernilai banyak. Najan remeh sedekahe yang disenengi Gusti Allah spesial dan istimewa. Paham? Paham? Wakeh yang ora disenengi ditolak. Iya yang ngekei pemahaman sampeyan sing gampang dipahami, aku kok kangelan yo nggih bahasane. Nek disenengi njaluk sak njaluk niku nggih dituruti. Mung disenengi yo. Donga niku njaluk dateng Gusti. Nyauto ndonga niku njaluk dateng Gusti. Lah nek kula sampean disenengi karo Gusti Allah, ndonga sak ndonga mesti dituruti, mesti diijabahi, mergo disenengi. Wong nek disenengi, njaluk sak njaluk dituruti wong disenengi. Wong urung nganti njaluk iki wis ditawani. Mergo disenengi, urung nganti njaluk lho wis ditawani. Mau disenengi kok. Yang sampean pengen nopo to, Yang? Ngomong, aku lo pengen sampean jaluki. Sampean pengen apa to, Yang? Ngomong yo. Kadang dikono ngene, sampean iki njaluk tak apake. Mergo disenengi. Ndonga sak ndonga dituruti Allah. Mulane aja kaget, orang-orang yang disenengi Allah. Para kekasih Allah, para waliullah. Itu doanya mustajabah. Donga dituruti wong disenengi karo Gusti Allah. Saman duwe anak loro, sing siji saman sok wenengi, sing siji gak saman senengi. Padha-padha njaluk sing saman kei ku sing ndi? Ya ngono kuwi. Iya ya ngekek pemahaman saman ya. Oh ya wis, nek wis paham ya wis. Biyen niku wonten tiang, sakniki nggih wonten tiang. Tiang niki gadah ilmu kasyaf. Waliyullah. Gadah ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf itu ilmu kebuka hati. Dados piye ya? Menengok kowe aja gugupi aku. Apa yang menjadi tabir penghalang itu kesingkap. Maka namanya ilmu kasyaf itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh umumnya orang. Jadi enggak ada ilmu kasyaf. Kebuka, barang sing ketutup bagi orang umum itu terbuka bagi dia. Namanya ilmu kasyaf. Jadi weruh. Dikai weruh karo Gusti Allah. Iki wong biasa, iki wong sedengan, iki wong istimewa. Teko ndi? Teko ambune. Jadi ternyata wangi ana ambune dhewe-dhewe. Wong iki nek istimewa, ambune wangi. Wong iku nek nakal, ambune basin. Jenengan kita aturi tenanan, Bu. Tiang nek gak ada ilmu kasyaf, niku saged ngertos. Iki wong biasa, iki wong sedengan, iki wong istimewa. Teko ndi? Teko ambune. Wong iki ana ambune dhewe-dhewe. Ya tunggale irung lho padha-padha irung. Niku ana sing modele iso nengeri kok. Minyak wangi lho. Oh, iki minyak. Oh, iki minyak larang iki. Apik iki kualitasnya minyak. Bareng diambu, iki nyong-nyong iki. Wah, iki jelas minyak murahan iki. Lho, padha-padha irung iki ana irung sing modele jeli. Irung sing modele teliti, jeli banget. Jadi teko ambune iki ngerti, iki minyak larang, iki minyak regane sedengan, iki minyak murahan. Nggih napa mboten? Nah, tiyang ingkang gadah ilmu kasyaf niku ngerti. Nyawang wong niku lho weruh, iki wong biasa, iki wong sedengan, iki wong istimewa. Nek sampean sampean gak dikei weruh karo Gusti Allah. Omong-omong sampean duwe ngono iku merawasno. Engko sampean petok wong elek iso nyungir-nyungir ngono sampean. Padahal wong elek urung karuan elek terus. Iso uga engko akhire berubah dadi wong sing paling apik ngungkuli sampean. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Pun. Nah, tiyang sing gak ada ilmu kasyaf niki ditamoni kiai loro. Sing siji kiyaine alim banget. Santrine kuwatah. Wong e alim, santrine kuwatah, dijak salaman. Nggih biasa dijak salaman. Ah, sing siji, tiyange alim yo sedengan ngono ae. Ora duwe santri, wonge alim sedengan. Ngoten niku dicak salaman, dirangkul-rangkul, digapyok-gapyok, diperlakukan istimewa. Akhire wonten sing tanglet. Nuwun sewu, jenengan ditamoni tiyang sing kala wau lho, tiyang alim sanget niku, terkenal niku, alim sanget niku. Santrine kuwatah niku. Namung jenengan jak salaman biasa. Lebarang sing ditamoni tiyang setunggale niku nggih tiyang ketingale biasa, tapi kok jenengan rangkul-rangkul jenengan gapyuk-gapyuk. Apa jawab orang yang kasyaf tadi? Iya. Sing pertama mau pancen wong alim, santrine akeh. Iku wong apik, ahli ibadah, wong alim, santrine akeh. Kuwi wong sing seneng Gusti Allah. Lah sing tak jak salaman tak gapyuk-gapyuk kuwi, kuwi wong sing disenengi karo Gusti Allah. Paham nggih? Paham nggih? Ana cewek ayu. Dilamar bocah lanang loro, padha gantenge. Cah lanang loro iki padha senenge nang cewek ayu mau. Saking senenge sampai greng-greng. Wom-wom-wom. Saking senenge sampai greng-greng. Kira-kira cah lanang loro mau sing diterima lamarane sing pundi? Sing greng. Mun padha grenge kok sing greng. Ya sing disenengi. Zaman modele kok gak patek paham, Pak? Paham nggih omongan kula nggih? Nah, saiki persoalane sapa wong sing disenengi karo Gusti Allah? Terus piye carane supaya kula sampean ki disenengi karo Gusti Allah? Sehingga lamun kula sampean ibadah namung kedik diterima Gusti Allah, donga sak donga diijabah karo Gusti Allah. Dijelaske napa tak tinggal mulih? Sabar nggih. Nggih. Gusti Allah nggih maringi bocoran. Ternyata tiang-tiang sing disenengi karo Gusti Allah nggih disebutke ten kene Al-Qur'an. Di antarane wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah kuwi seneng karo muhsinin. Wong-wong kang padha agawe kebagusan. Perbuatane jenenge ihsan, wonge jenenge muhsin nek siji, nek akeh jenenge muhsinin. Lah wong sing agawe kebagusan kuwi sapa? Wong sing apik tenanan kuwi sapa? Kanjeng Nabi nalika dipun cuwuni pirsa, Kanjeng Nabi muhsinin tiyang sing agawe kebagusan sing disenengi kalih Gusti Allah, sing lamun ibadah kedik bernilai banyak, lamun donga sak donga diijabah kalih Gusti Allah niku sinten? Wong apik niku sinten Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, man ahsana man asaahu. Yaiku wong sing iso ngapiki wong elek. Sampeyan rungokno? Wong sing iso ngapiki wong elek. Lah nek wong elek ae diapiki apa maneh wong? Karo wong elek wae iso apik apa maneh karo wong? Berarti maknane wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek ya iso ngapiki wong apik. Petuk wong apik diapiki, petuk wong elek di banterono, petuk wong apik diapiki, petuk wong elek ya di diapiki karo wong bales apik, dieleki karo wong ya bales. Niku wong apik. Ayo saiki kula sampean perlu ngrayangi citoke dhewe-dhewe. Kok ana sing ngene-ngene tenan to? Maksude ayo ngukur awake dhewe-dhewe. Kula sampean iki wis termasuk wong apik napa dereng? Engko sik. Carane pripun? Nggih ngukur ngeten. Kula sampean iki nek diapiki wong bales apik, dieleki wong ya bales apik, berarti kula sampean niki wis termasuk wong baleni sing semangat. Kula sampean niki nek petuk wong apik kok iso ngapiki, petuk wong elek kok ya iso ngapiki, niku berarti kula sampean wis termasuk wong baleni maneh. Diapiki karo wong kula sampean niki iso bales apik, dieleki karo wong kula sampean ya panggah bales apik, insyaallah kula sampean termasuk wong. Nah saiki lek kula sampean iki diapiki wong balese apik bareng dieleki karo wong kok balese ya elek, berarti kula sampean iki durung apik. Durung apik. Mungkin timbul pertanyaan ngeten. Nyapa wong apik kuwi nek dieleki karo wong kok balese apik? Sebab ora iso bales elek. Mula balese apik. Lah nyapa kok ora iso bales elek? Soale wis ora duwe simpenan elek. Kentekan elek. Karek apik-apik to. Dadi wis ora duwe simpenan elek sing kena dienggo bales. Tak baleni, tak baleni. Sing bapak-bapak paham, sing ibu-ibu ketoke ora paham. Tibake luweh ana. Nyapa wong apik kuwi nek dieleki wong kok balese apik? Soale dheweke ora iso bales elek. Nyapa kok ora iso bales elek? Soale ora duwe simpenan elek sing kena dienggo bales. Kentekan elek. Mula balese mesti mergo eleke wis entek. Iki ana badhekan. Wong kene lha ngarani badhekan apa jadhekan? Bedhekan, bedhekane wong biyen. Misale ana wong ya, sampeyan wis, sampeyan kepengin jambu, cuma jambu model iku sing sampean kepengin iki, pancen jambune seger banget. Wis golek ten pundi-pundi, mboten manggihaken wangel padosane. Ana wit jambu, woh jambu kuwi, jambu sing jenengan kepengin iki, sing jenengan nyidam ra karo-karuan niku. Manggone nonggone tengah bumblang. Blumbang, heeh. Manggone no tengah blumbang, blumbange wombo. Lah ngisore jambu, ngisore we jambu kuwi akeh bajule. Terus wite jambu akeh bedese. Manggone wit iku nonggone tengah blumbang sing ombo. Blumbange akeh bajule. Terus wite jambu akeh bedese. Piye supaya sampean iso entuk jambune? Lek sampean arep menek nglangi sik nanggone bumblang dikrokoti bajul sampean. Lek sampean gotek nganggo sak dawa-dawane gotek, mesti gotekmu ditampeli bedes. Sampean nantem nganggo watu, jambune rontok, ceblok ning ditampani bajul. Piye carane? Gampang. Saman golek teletong garing, sawatno bedes. Teletong garing iki sawatno bedes ning ngene wit jambu. Ah, bedes kuwi ora seneng karo teletong garing, bareng disawat teletong ales. Disawat maneh, ales, sawat maneh, ales, suwe-suwe bedese nesu. Iki wong nyawati aku terus, kepengen bales. Dhe arep bales ora duwe apa-apa. Enenge wah jambu. Akhirnya diputekno jambu, diantemno sampean. Mutekne antemno sampean, tambah nesu, tambah akeh jambu sing diantemno sampean. Saman penak, Pak. Kari nadai nganggo sarung. Ya bek dhewe, sing penting lek nyinceng sarung aja dhuwur-dhuwur, engko ndak kena jambumu dhewe. Ya ngono kuwi, mergo bedhes wis ora duwe alat elek sing kena dingge bales. Eneke jambu, ya diputekno jambu disawatno. Masya Allah, ngeten Bapak Ibu. Uang kuwi kaya banyu kok bedes. Wong aku ngomong uang kuwi kaya bedes jare. Uang kuwi kaya banyu nang jero botol sing urung jelas. Cek tak baleni. Ya Allah, rungokno Bu. Uang kuwi kaya banyu nang jero botol sing urung jelas, kuwi banyu bersih apa banyu kotor? Sik. Uang kuwi kaya banyu nang jero botol sing urung jelas, kuwi banyu bersih apa banyu kotor? Supaya jelas banyu kuwi bersih apa kotor, kudu dikocok-kocok dhisik. Kocok-kocok botole. Bareng rampung dikocok-kocok kok banyune panggah bening, berarti kuwi banyu bersih. Bareng dikocok-kocok kok banyune malih budhek, berarti banyu kuwi banyu kotor. Kok budhek. Wong kuwi koyok banyu sing nang jero gelas, nang jero botol, sing urung jelas kuwi banyu bersih apa banyu kotor. Kepengin jelas dikocok-kocok botole. Rampung dikocok-kocok kok banyune bening, berarti banyu mau banyu bersih. Dikocok-kocok kok banyune malah dadi butek, berarti banyu kuwi banyu kotor. Lah sampean lek kepengin weruh wong kuwi bersih apa kotor, apik apa elek, ya dikocok-kocok dhisik. Lho, mesti pertanyaane apane sing dikocok ya? Gusti Allah kuwi lek nguji wong Banjarejo, wong Rejo Tangan, iki wong api apa wong elek, ya dikocok-kocok karo Gusti Allah. Dikocok-kocok. Dikei tangga elek, dikocok-kocok, dikei musuh, dikocok-kocok, difitnah wong. Kocok-kocok ra karuan dengan berbagai musibah, dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan. Lah kok panggah bening, panggah resi. Wah, iki berarti wong api iki. Di fitnah tanggane ra karuan, duwelek-elek tanggane ra karuan, ora mung trimo dirasani. Wis diler eleke wis, tek ngamek kurang golek. Lah kok sing ngeler keelekane iki lu panggah diapi. Iya. Iki bening iki. Bening iki wong apik iki. Bareng dirasani karo tanggane, di fitnah karo tanggane. Kene diocok-ocok to kuwi. Lah kok nesu to marana nggone kiai. Yi. Mboten enten donga sing diwaca weteng iso mbledhos ngono ya. Oh, butek kuwi berarti. Butek. Paham napa mboten? Mbah rapati cetha sampean diomongi. Kadang sampean dikocok karo Gusti Allah, kelangan duit. Dikocok maneh karo Gusti Allah, kelangan kalung. Kocok karo Gusti Allah bareng duitmu ilang, kalungmu ilang, atimu kok panggah bening. Oh, iki wong apik iki, wong apik. Kocok karo Gusti Allah, kelangan kalung, kelangan duit. Lah kok malah budek. Berarti iki wong paham napa mboten? Paham napa mboten? Mangkane Kanjeng Nabi niku sedhe karo nabi-nabi liyane. Kanjeng Nabi niku insanun kamilun. manusia sempurna. Lek nabi-nabi liyane ana wong elek, ana wong apik diapiki. Ana wong nakal tuturi. Tuturi gak kenek, dongakno mati. Lho nabi-nabi dhisik lak ngono to modele. Wong apik diapiki, umate nakal tuturi gak kenek, dongakno. Dongakno cilaka, dongakno musibah, dongakno mati. Kaya Nabi Nuh umate bareng wis dituturi gak kenek, panggah nantang Gusti Allah. Rabbil ladzina ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadruhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah Gusti, empun jenengan tinggal ten kene donya niki, empun ngantos jenengan gesangaken ten kene donya niki setunggal mawon tiang ingkang nantang panjenengan kafir dateng panjenengan. Soale lek tesih wonten tiang setunggal sing kafir nentang dateng panjenengan, engko wong iki manak-manak anake pirang-pirang mangke ya nentang panjenengan. Mula panjenengan lunasi sedaya mawon, panjenengan hancurkan mereka, panjenengan binasakan mereka. Langsung Gusti Allah mengadakan pemutihan massal. Lep donya kelem, wong kafir-kafir sing nentang Gusti Allah lunas. Arek sing nunut praune Nabi Nuh niku sing selamat. Nah ngoten to, Nabi Musa yang ngono. Oh mati apik diapiki bareng do nentang Gusti Allah, do kufur, tuturi gak kenek, ndonga, ya Allah niki umat do nentang panjenengan, ya Allah jenengan paringi bencana, jenengan paringi wabah, udan getih. Krocok. Udan getih, kabeh banyu lho dadi getih. Arep ngombe cur dadi getih. Arep padus banyu diguyangke krocok. Getih. Ana ibu-ibu arep ngemiki putrane crut. Dadi getih. Lah Bu, apa mbok loke tangane kuwi lho jono kono jenenge. Nek panggone kene mosok praktek e ngene to Bu. Wis sepuntene wong pancen panggonane no kene kok. Wis pokoke kabeh dadi getih. Ngapunten nggih. Akhirnya do tobat, do iman maneh. Nabi Musa ndonga, ya Allah ampun sami iman meleh, panjenengan ilangaken wabah menika. Lep, ilang getene. Gak suwe do kafir maneh, gak suwe do nentang maneh. Nabi Musa nuturi orang ngenekno. Dongake meneh, ya Allah niki do kafir meleh, nyuwun musibah ya Allah jenengan paringi bencana udan walang. Kerotok. Bek walang. Wong ngop iki lagi mangap, hop ngene. Blusek walang mlebu. Ngono lho. Ngene wong wedok lungguh lan nek begagah kambanen. Sido walange kutuk. Wabah. Bek walang pokoke. Akhirnya do kapok, do tobat, iman maneh. Nabi Musa ndonga ilang wabahe. Gak suwe do kafir neh, gak suwe do nentang neh. Soale kelakuane persis wong Banjarrejo. Kuwe tiru aku. Kok dituturi ora kenek. Nabi Musa ndonga neh. Ya Allah Gusti, jenengan paringi wabah udan kodok. Gelodak-gelodak telepok-telepok udan kodok. Ngono modele nabi-nabi mbiyen. Tapi lek kanjeng Nabi mboten. Ana wong apik diapiki, ana wong nakal tuturi sak keneke, tuturi gak kenek. Mboten didongake cilaka, mboten digodongake mati, malah dibelani nang ngarsane Gusti Allah. Kanjeng Nabi dakwa nang kene Thaif ya long sampe mlebu lho sik nang jaba. Diantemi wong kafir, nggae telethong unta, diantemi nggae watu. Kanjeng Nabi mboten nesu, encara gelem bales enteng kanjeng Nabi gak ada mukjizat. Lep entek. Tapi kanjeng Nabi mboten, malah didongake, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, panjenengan paringi hidayah pituduh kaum kula niku lho ya Allah, anane nentang ngono ku mergo mboten ngerti lho dibelani malan. Wayahe perang Uhud niku, pasukan Islam wis berantakan rakaru-karuan, sahabat banyak yang terluka, kanjeng Nabi sampai berlumuran darah, malaikat Jibril ora betah. Manggi kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Nyapa mas? Mas Bril. Mohon izin kanjeng Nabi. Izin ngopo? Gunung niki kulo angkate. Ge apa? Kulo uncalke wong kafir ben gepeng kabeh. ditangleti kali Kanjeng Nabi, diutus Gusti Allah apa karepe sampean dhewe, Mas? Ya karepku dhewe. Sorry, Bro. Nek kongkonane Gusti Allah aku manut, tapi nek karepe sampean dhewe enggak lah. Inni lam ub'ats la'anan wala 'adzaban. Aku enggak diutus untuk melaknat dan memberikan hukuman. Akhirnya muncul doa Rasulullah yang sungguh luar biasa. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah-Mu, petunjuk-Mu kepada kaumku. Mereka seperti itu karena mereka enggak ngerti. Coba sampean pripun, Pak? Posisi kepepet, posisi kalah, musuhmu ra karuan meletene, ditawani gunung tak angkate ya, tak antemne musuhmu. Ya kono giat kae pisane. Ben penyet kabeh lak ngono. Lho, melihat darah Rasulullah bercucuran, bumi lho sampai bersumpah, demi Allah, kalau sampai ada darah Rasulullah yang netes ke tubuhku, aku akan balik badan, alias the mulet. Bumi lho sampai ngono. Lho, mendengar sumpahnya bumi, apa yang dilakukan Rasulullah? Malah sibuk, nadai getih. Ya Allah, aja nganti netes iki. Iki lho sampai netes, kok bumi mulet tenan. Lho, entek wong-wong kae. Cara sampean pripun, Pak? Malah mbok piyur-piyur nata. Kanjeng Nabi niku leh mbela-mbelani umat e, Masya Allah. Sampai lam arda wa wahidun min ummati finnar, ya Rob. Saya tidak puas kalau masih ada satu umat saya yang masuk neraka. Makanya perjuangan Kanjeng Nabi yang umat iki pokok mati ning gawa iman iki akhire mlebu swarga kabeh. Mbenjing ten akhirat niku Kanjeng Nabi kan sing mlebu swarga pertama. Wong sing gawa kuncine swarga niku Kanjeng Nabi, buka swarga pertama, masuk ditepak-tepakno, Kanjeng Nabi medal meleh, nyapa madosi umate, umati kinti umatku ki akeh sing urung mlebu kinti. Kinti ki wong Banjarejo kok urung ketok babar pisan. Kepala desane bareng ki nyandi iki. Mosok kok megap-megap nyang neraka to. Digoleki nyandi ki kepala desane bareng kok ora ketok ki. Lek Bojonegoro ketoke wis mlebu kabeh. Dipadosi kali Kanjeng Nabi. Lho kok ketok gerombolan ana wajahe ki kelip-kelip. Wah kae umatku kae. Ngono. Dicedhaki karo Kanjeng Nabi, pas digebatek batekan malaikat. Malaikat rahmat mbatek nang neraka swarga, malaikat azab mbatek nang neraka. Ngono. Akhire Kanjeng Nabi rawuh, malaikat, "Ya Kanjeng Nabi, jenengan ngapunten. Wong ndi wis mbok bateki kuwi? Banjarejo." Apa Bojonegoro wis mlebu swarga kabeh wek. Akhire, "Heh, malaikat, kuwi ngono umatku kuwi. Umatku kuwi akhire diculke karo malaikat. Bareng diteliti lak kok Banjarejo tenan." Lho ini ini yang namanya syafaat, pembelaane Rasulullah. Lho sapa kuwi sing paling cepet nampa syafaat? Sing kathah le maca selawat ning Kanjeng Nabi. Katah leh nindak ke sunah-sunahipun Kanjeng Nabi pun. Waduh, ndak cukup ini. Embo ngaji kok ra oleh wis. Rong tahun salahnya gelem ngenteni. Mau koyo ora njaluk ngenteni kok. Ya wis, ngalah aku. Musa wong edan ya ora ngalah lara. Ibu bapak, yo. Dadi kula sampean kudu usaha dadi wong sing disenengi karo Gusti Allah. Kayak niki wau. Wong sing apik, piye wong sing apik kuwi? Diapiki wong ya, apik dieleki wong ya panggah. Kayak banyu ini lho, dikocok-kocok kaya apa? Panggah bening. Petuk wong api, mesem. Petuk wong elek, mesem. Rewesi atine kula sampean. Dua, diapiki karo wong, ya mbales api. Dieleki karo wong, mbales api. Wih, bersih atine sampean. Wes, mesem ae. Niku sing dimaksud, yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari dimana anak-anak dan harta benda tidak bisa memberi manfaat, tidak ada gunanya kecuali orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, tiapi iwang ya api mesem, dielek iwang ya mesem ae. Kanjeng Nabi nate ditangleti, Kanjeng Nabi, cirine penduduk swarga niku pripun? Kanjeng Nabi, tandane penduduk swarga niku pripun? Kanjeng Nabi lah jawab simpel banget. Wajihun malihun. Wajah yang cerah dan murah senyum. Kanjeng Nabi piyambak kan ngoten, la yatakallam illa tabassam. Rasulullah tidak berkata kecuali dengan tersenyum. Halo. Diteruskan mboten? Penduduk swarga iki modele senyum-senyum. Mulane malaikat sing jaga swarga, malaikat Ridwan niku nggih senyum mawon. Penduduk swarga niku mboten wonten sing cemberut ngoten niku mboten wonten, lambe-lambe sing lincip niku gak ono. Sing putri nggih cantik-cantik, wajahnya cerah, senyum-senyum. Sing kakung nggih ngoten. Wanteng-wanteng gagah-gagah gek diparingi bidadari. Oh bidadari niku Pak, gambarane lho, gambarane mawon lho. Hi. Ayu. Ora kaya ngene-ngene iki. Lho wong kok ngenyek. Nek malaikat digawe teko cahaya, lek setan digawe teko geni. Lah ngoten nggih? Woi. Saman gak pati nyaut. Lek wong digawe teko tanah, lek bidadari digawe teko za'faron. Bahane luwes wangi. Selalu wangi, Masya Allah. Oh, mbok keringeten drodosan kaya apa ya panggah wangi. Lah nek model ngene-ngene iki kecute gak betahi ta. Kok ngenyek. Nek dijajan di oseri terus dilat. Nanti kandhane kok Masya Allah. Eh, sebaliknya penduduk neraka niku modele jenggureng-jenggureng sampai malaikat penjaga neraka jenenge malaikat Malik wangel kon guyu. Oh, bahkan ora tahu, mesem lho ora tahu. Mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman, malaikat Malik enggak pernah tersenyum kecuali sekali waktu berpapasan dengan Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj, itu pun senyum hanya sebentar. Jenggureng neh. Penduduk neraka yang jenggureng-jenggureng. Mulane nang donya iki ana wong nang ora iso mesem, urip nang jenggureng wong ngono kuwi wis mambu. Wis mambu neraka wong ngono iku. Wong nang mesem angel ngono iki. Wis mambu neraka. Bapak Ibu jam 11. Kok iso? Apa kebanteren? Lha pun jam 11 ngeten kok gak oleh rampung lho. Lah ring iya. Lah ring kese niki sebagai penutup ten pundi-pundi kula sampeke. Kula sampean iki pokoke nurut nang Gusti Allah, nurut nang Kanjeng Nabi. Lah ngoten to? Mencintai Kanjeng Nabi mboten cukup yen mboten ditindaklanjuti dengan ittiba' datang Kanjeng Nabi. Lah ngono. Maknane nurut. Apa sing diperintah Allah, diperintah Rasulullah lakoni najan abot. Kuwi sing iso ndadekke kula sampean mulya oleh ridha, oleh syafaat. Apa sing dilarang Allah, dilarang Rasulullah tinggalen najan kuwi mencutno atimu. Soale lek mok terjang uripmu mesti ino. Halo. Apa wae diperintah Allah, diperintah Rasulullah lakoni najan abot, nggih? Salat tahajud niku perintah, abot napa enteng? Abot, mulane akeh sing ora kuat. Padahal nek bengi ya do nglilir, ya do tangi, tapi yo gak tahajud. Nyapa? Mergo abot. Hoi. Poso Senin Kamis niku perintah, abot napa enteng? Abot, mulane akeh sing ora kuat. Tapi abot to nek sampean pengen mulya, pengen tok ridho, pengen tok syafaat, lakoni. Nggih? Nggih. Pancen nglakoni perintah niku abot. Kayak kula ceramah ngene iki mbok pikir enteng ngono. Abot. Kula iki mulai ket wingi Trenggalek, sambung Kediri, sambung Blitar. Terus wau nggih kengsanan kula sakniki ten mriki benjing sik Kediri Petanggon, keng Kediri mboten wangsul, sambung ten Batu, sambung ten Malang. Abot ngene iki sedina papat-papat. Abot ning mergo iki perintah tak lakoni. Soale nek gak tak lakoni aku engko ora oleh. Kowe ora ngerti karepku aja ndisiki ngono. Ora oleh ridane Gusti Allah. Ora oleh syafaate Rasulullah, ora oleh rahmat, ora oleh maghfirah, ora oleh ridho, ora oleh barokah. Pancene perintah kuwi abot kula nggih sadar. Mbok najan abot ya tak lakoni wong aku pengen oleh. Engko tak jahit lambemu tenan kok. Ora ngono karepku kuwi. Yo pengen oleh ridho, pengen oleh rahmat, pengen oleh syafaat, pengen oleh maghfirah, pengen oleh barokah. Mangkane tak lakoni senajan abot ben aku oleh. Allah. Rahmat, maghfirah, barokah, ridho, syafaat. Karolah sedulur semene akeh. Yang mahal iku persaudaraan, kekancan. Duwe apa? Duwe. Apa? Sing larang kuwi dulur. Ngono lho, mangkane wong Banjarejo ditawani duit karo dulur jelas luwih abot. Kanca karo duit ya abot. Ya wis. Duitmu akeh, ora duwe dulur, ora duwe kanca, arep ngopo kowe? Mbok nggo apa kowe? Duit akeh, ora duwe dulur, ora duwe kanca. Kowe urip ijen nang tengah ora-ora, dadi ketua suku blekok kowe. Arep ngopo kowe? Duitmu akeh, ora duwe dulur, ora duwe kanca. Ayo ngomongo. Ning najan ora duwe duit, dulurmu akeh, kancamu akeh. Kowe susah, akeh sing bantu. Kowe repot, akeh sing ngrewangi, akeh sing nulungi. Iya apa ora? Iya. Mulane dulur karo duit kuwi luwe abot. Iki wong apa watu to sajane? Padahal wis tak terangke, wis tak jelaske, sak jelas-jelase. Ambok duitmu akeh yen ora duwe dulur, ora duwe kanca. Kita enggak bisa berbuat sesuatu tanpa konco, tanpa dulur, tanpa orang lain. Kita butuh dulur, kita butuh konco. Wong urip nang donya butuh konco, penak-penak e wong urip nek koncone akeh. Apa duwike akeh? Oke pancen moto duwike tenan kok. Penak-penak e wong urip nek koncone akeh. Loro-lorone wong urip nek ra duwe konco. Wong Kanjeng Nabi lo pesene, kancamu 1000 anggepen siji kurang akeh. Musuhmu siji anggepen 1000 kakehan. Wong urip dhewe musuhe padha karo gembol geni kok. Desa amba dadi sesek. Gang ora buntu krasa buntu lek duwe musuh. Gang etan duwe musuh, gang kulon duwe musuh, gang lor duwe musuh, gang kidul duwe musuh. Ora iso ngetan, ora iso ngulon, ora iso ngalor, ora iso ngidul. Apa lewat dalan ndi? Metu apa lewat dalan etan ana wonge bedes sino kono metu dalan kulon lah asu sino kono gak lara urip model ngono sampean suweneng istighosah baudal ngunclok tekan gon sing mimpin lah kok musuhmu ya balik cengkela nyapa mbak kok ora sido istighosan gak istighosah istighosan gak patekan. Lha wong ape budal salat jamaah takon koncone. Wonge nang jero. Iya wonge nang jero. Ya bali. Gak pewenak. Nggih to? Mati lo butuh kanca. Ge apa? Disuwuni dongane, tambah akeh koncone, tambah akeh sing ndongake. Koncone sithik sing ndongake sithik. Koncone akeh kaya ngeten iki. Kula ngaji ten mriki, kalau sampeyan ribuan ngene iki, otomatis dadi kancaku kabeh. Kok umpama aku mati sampean disuwuni Fatihah ngoten purun apa mboten? Kowe purun ya purun aja banter-banter ngono semangat men. Modelmu kaya nyengkake aku nang cepet mati ngono piye. Ya biasa lah jawab purun. Ngono lho. ora mbok giat no purun ngono. Modele kaya ben cepet ngono wae. Aja sik tanggunganku sik akeh. Utang pengajian ini saya telung tahun tanggungannya kok ngono lho. Langsung Pak Lurah lho apa budal ben di sini rapopo. Aku keri-keri wae kok ya. Ya purun ngono wae lho. Nek kancane ndongake ya tenanan. La la illallah la la illallah la la illallah. Eling la la illallah la la illallah ya Allah. Mambengi lho sik pengajian, lungguh ngarep dhewe nganggo klambi batik lho. La la illallah la la illallah saiki kok tahlili. La la illallah la la illallah kopi ireng lho wong iki bengi ku. La la illallah tawenanan lek nahlili kanca wong apik. Jajal nek ora kanca. Ngapa maneh berkate gepeng. Ngono. Ngamini dongae beda nek kanca ya amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Saiki kok tak amini to ya Allah. Amin. Kepengin nganggo kopiah ana bathikane lho wonge. Amin ya Allah. Amin. Ngono. Amine wi tenan. Nek ora kanca, ngamini ya mok. Engka rek min lho ora diteruske. Wong untuk kabar kematian reaksine beda. Nek kanca ki reaksine ya tenanan. Mbak, sampean gak krungu kanca sampean mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muga-muga husnul khotimah ya Allah disepuro dosane. Ki kancaku wonge apik ngono nang sedih ngono. Tapi nek gak kanca, Mbak, sampean mosok gak krungu wonge wis mati. Wis. Nang ayem ngono modele. Ngkrungu berita kematian kok wes. Dhuwit wake ora ana kanca lho sapa sing arep ndongake. Mulane kanca karo dhuwit kuwi luweh abot. Astagfirullahalazim. Watu tenan ngene. Wis tak terangno kaya ngono iki. Ya wes. Ya wes, ya wes sak karepmu. Wes wes, sebalike apa wae nek dilarang Allah karo Rasulullah tinggalen, tinggalen najan mencutno atimu. Kuwi larangane Allah, larangane Rasulullah, mbok terjang ino uripmu. Contoh ngrasani, aja kuwi larangan. Kowe padha karo mangan batangi wong sing mbok rasani. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayo hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Mula josok ngerasani nggih Bu nggih. Nggih apa? Wong sampean ora ngerasani sedina lambe rasane kaya gandul. Ono pengajian ngene ya do ngerasani aku. Anggitmu aku ora ngerti ngono apa? Malah ono sing model ngene kok. Ya nyawang aku lho nyawang aku ono sing ngene modele. Bojoku kok orang ganteng kaya kiai kuwi to. Ngono kok ya ora oleh. Soale wajahmu enggak secantik istri aku. Ya enggak level lah. Ngono e malah ana sing batin, ndah niyo ya aku dadi bojone Anwar Zahid. Enggak oleh. Tiwas batin aku moh. Mau nolak ini bu. Bu. Bu. Buka aurat kuwi larangan. Ojo nyelathu bojomu. Ojo kuwi larangan kuwi. Dosa. Gek gedhe dosamu. Suamimu surgamu. Ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu. Pelayananmu terbaik kepada suamimu bernilai jihad. Oh, duit meneh. Duit meneh. Makane bojomu mbok teko telat, kowe aja kok nyelathu-nyelathu ngono kuwi aja. Biasane lak ngono no, tekone telat dibukake, ya dibukake ning nyelathu-nyelathu ngomel-ngomel. Nyapa mulih? Nyapa mulih? Teko ndi wae, teko ndi jam pira iki? Jam pira iki? Plorak-plorok matane kaya. Wis ora usah turu omah kono turu gerdu kono iki lho sarungmu bantalmu nanti usungi kabeh kono. Njaluk kelon kentongan kono lho njaluk kelon kentongan. Wis dosamu gedhe atimu lara pikiranmu sumpek. Wis ganti ngono lho Bu. Ambok bojo teko telat ra masalah ben insap bojomu ben sadar. Layani dengan pelayanan terbaik. Njaluk bukake lawang bukake sing ikhlas. Biasane mecucu ganti cerah. Biasanya nyaprut ganti senyum, biasanya ngomel ganti solawatan. Buka ke cetek cetek cetek ketok bujumu nang disolawati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Wes, lawang buka bujumu mlebu omah sambutan. Tola al badru alaina min saniyatil wada. Waras bujumu. Sesuk rawani mulai telat wong wedi mbok selawati kok. Mulih engko nanti praktekno kuwi. Ning bojo ndablek-ndablek mulih kok telat terus ngono kuwi. Bukake cetek cetek cetek snet ketok ya mbek ngucek mripat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluyur-keluyur mlebu omah ya talal badru. Bojomu paling mok meringis ngono. Ngeluyur sampai meringis wong edian. Ya wes jam 11 kurang banding no karo pengajian-pengajian nonggone tempat liane apa no pengajian kok nganti rong jam luweh dek nggi Pak Lurah kei bocorane aku piro maksudnya jumlah jamaah yang datang iki lo piro terus ilmu yang berhasil didapat kuwi lho pira. Lho wong ngaji kok arep meloro wong kowe. Wis iki lho wis padha karo ngaji rong panggonan aku. Asline dua tempat, satunya ku di campur darat, tapi tanpa konfirmasi ke pihak manajemen kami, enggak ada konfirmasi. Tahu-tahu jerene gak sida. Ngerti ku ya lagi iki mau. Campur darat ora sida. Ora kondo-kondo ngono kuwi. Wis jan ra genah ngono. Aku coba padahal gelem kondo-kondo sing ngantri kuwi lho sak pirang-pirang. Maksudnya sing siap jadwal sak waktu-waktu daerah Tulungagung kuwi kuwata, sewaktu-waktu siap dihubungi ngoten niku kata. Mesake sing ngoten niku. Mulane pengumuman sing ngrungokke. Mbok batalke ra apa-apa ning ngomongo. Ngono lho. Sing nampani yo akeh. Wong ngene iki asisten kula niku wis duwe anu, duwe daftar tumpuk-tumpuk yang siap jadwal sewaktu-waktu niku. Tumpukan dadi ana daerah ndi kare ngebel. Ngono tok. Ya nemen siape. Wong ngene iki sak ulan kas ngono lho misale aku ngajino kene neh. Purun mboten Pak Lurah? Aku sing moh. Oh, iki kan wis bukti to ngene iki. Wis oke, okay, oke, okay, kalau begitu, kalau berat, berat berpisah dengan aku, maka silakan pandang wajahku dalam-dalam. Lah timbangane ora gelem tak tinggalke ngono kuwi. Bu, leres niku sedaya saking Allah. Makanya omongan kula umpami sae leres niku muga-muga hadiah Gusti Allah kangge kula panjenengan. Kekhilafan, kesalahan jelas niku mergo bodoh nih kula mergo saking keterbatasan niku kula saestu kula nyuwun agungipun pangapunten mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat maghfirah hidayah maunah syafa'ah barokah saha ridho saking Allah Subhanahu wa taala al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim Maliki yawmiddini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام بلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام